بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sampai pada muka surat yang ke-10, maka kami pohonkan akan Allah Ta'ala, Tuhan yang Birrul Rahim Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa diberi atas kami dan di atas kamu dengan nikmat ini yang amat besar, dan bangkitnya bangkitan yang amat jisim, dan yang demikian itu sedikit atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata pengarang kitab kita Al-Imam Ghazali mengatakan bahawa beliau memohon kepada Allah, kepada Allah dan juga ke atas kita semua, ke atas kamu, atas kami dan atas kamu, supaya Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala memberi nikmat yang besar. Nikmat yang besar di antara nikmat, nikmat melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala dan juga mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala. Dan bangkitan yang amat jasim, dan yang demikian itu sedikit atas Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi kepada kita dibangkitkan dalam keadaan mendapat kebaikan, dan juga itu semuanya sedikit bagi Allah. Yang dimaksudkan sedikit, mudah bagi Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan kepada hamba dia. Dan jangan jadikan kami dan kamu, dan mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita, dan jangan Allah Ta'ala jadikan kami dan juga kamu, kami ini maradali dan kamu adalah kita semua, daripada mereka yang tiada bahagian mereka itu daripada pekerjaan ini. Dan jangan minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada orang yang tidak dapat bahagian daripada pekerjaan ini, bahagian di kalangan orang yang ahli ibadat kepada Allah, melainkan sifat ataupun mendengar dua dan diberi ilmu dengan ketiadaan memberi faedah. Kalau tidak, kita akan termasuk dengan orang yang hanya mendengar, belajar ilmu tetapi tidak ada faedah. Jadi ini doa yang dibaca oleh Al-Imam Ghazali. Jadi setiap kali Imam Ghazali membaca kitab, menulis kitab, dalam kitab dia selalu menyatakan tentang doa kepada orang yang membaca kitabnya. Sehingga kan ulama mengatakan bahawa sesiapa yang ingin mendapat doa daripada Imam Ghazali, bacalah kitab dia. Kerana Imam Ghazali akan meletakkan doa ini kepada dirinya dan juga kepada orang yang menuntut ilmunya ataupun yang membaca kitabnya. Maka mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dapat bahagian orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, melainkan, maknanya kalau tidak, hanya sekadar mendengar dan diberi ilmu tetapi tiada memberi faedah. Jadi ilmu yang tidak berfaedah ini, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengatakan bahawa ilmu yang tidak memberi faedah ini, yang pertama, tidak bertambah ibadatnya. Yang kedua, tidak bertambah akhlaknya. Yang ketiga, tidak bertambah rohaninya. Maknanya perasaan takut kepada Allah Ta'ala itu tidak ada. Dan yang keempat, ilmu tadi tidak dapat mencegah maksiat. Jadi ilmu tetap belajar tetapi maksiat diteruskan. Maka sebenarnya orang ini dalam keadaan mereka itu telah mendapat ilmu yang tidak memberi faedah. Dan jangan dijadikan barang yang kami ketahui daripada ilmu, dan mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala memberi kita ilmu ini, jangan jadi ilmu itu hujah atas kami. Hujah atas kami bermakna laknat atas kami. Jangan jadikan ilmu ini laknat atas kami. Jadi Allah Ta'ala memberi ilmu ini, ada ilmu yang menjadi laknat atas dirinya, dan ada amal ibadat yang menjadi laknat juga pada dirinya. Contoh amal ibadat yang dilaknat atas dirinya dengan dia melakukan amal ibadat, seperti orang yang melakukan ibadat dalam keadaan riya, dalam keadaan wujud. Sabit dia ibadat, dia menjadi orang sombong. Jadi sabit dia sombong, dia dapat laknat. Jadi dengan sebab ibadat dia, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan ilmu. Sampai dia dapat ilmu, tiba-tiba dia dilanak dengan ilmu dia tadi. Maka doa Imam Ghazali supaya Allah Ta'ala jadikan ilmu ini jangan jadi hujah atas kami. Hujjatun alaika, hujjah atas kami, maknanya lanak atas kami pada hari kiamat. Jangan jadi macam tu. Minta kepada Allah Ta'ala. Dan diberi taufik kami sekalian bagi amal. Dan mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala beri taufik. Beri taufik ini beri pertolongan kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam bahagian ibadat ini, ahli-ahli tasawuf berkata, yang pertama, kita jangan bergantung pada amal. Jangan bergantung kepada amal, dan juga jangan tidak ada harap kepada Allah Ta'ala. Lalu disebut oleh Ibnu Abdillah mengatakan bahawa di antara dalil seseorang itu bergantung kepada amal apabila dia ini melakukan kesalahan, lalulah tidak berharap dia kepada Allah. Lemah harap, putus asa bila dia tidak beramal kepada Allah. Jadi dia ini ahli maksiat, lalu dia malahlah, aku ni beramal pun tak jadi benda. Dia orang putus asa, ini pun dilarang. Dan bergantung pada ibadat pula, kalau kita buat amal ibadat banyak, kita dah baik dah pada orang. Kita rasa kita dah bagus dah. Kita dah bagus dah pada orang. Kita tengok orang semayang, orang tu semayang pun saja je. Sebab kita lebih baik pada dia. Ini pun orang yang terpedaya dengan amal. Bahkan orang yang dikendaki, dia kata, biarlah ibadat kamu memberi manfaat, ilmu kamu memberi manfaat, dengan sebab ibadat dan ilmu tadi, kamu ini tidak memandang rendah kepada orang lain, bahkan tawaduk, bahkan sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, tidak dapat tidak, mesti kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu berdoa, kita nak khusyuk, kita berdoa kepada Allah khusyuk. Kita nak Allah Ta'ala beri kita mencapai makrifat, biar kena kenal Allah tu. Lalu kita kena berdoa kepada Allah. Lalu dia kata, Imam Ghazali berdoa kepada kepada dirinya dan kepada kita yang membaca kitabnya, yang mendengar kitabnya. Dia kata, supaya kamu ini diberi taufik. Taufik ini pertolongan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Taufik pertolongan. Ada kata taufik ni pertolongan buat dalaman. Ada kata yang luaran itu dia panggil ma'una. Ada kata taufik tu luaran juga. Yang semayang banyak itu mungkin taufik juga. Yang ini pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, dengan yang demikian itu dan mendirikan dengan dia, dengan ibadat seperti barang yang dikasihnya, yang dikendakinya, yang disukai dan yang diradanya. Moga-moga kita beribadat kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala radha pada kita, dalam keadaan Allah Ta'ala kasih kepada kita. Bahawasanya ia Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahimin yang memberi rahmat, lagi akramal akramin yang memberi kemuliaan kepada orang-orang yang mulia. Bahawasanya ialah yang memberi nikmat lagi amat murah, lagi lemah lembut kasih sayang. Dan Allah Ta'ala lah memberi nikmat, dan Allah Ta'ala kemurah, dan Allah Ta'ala kasih sayang terhadap hamba-Nya. Maka tidak dapat tidak, kita kena melakukan amal ibadat kepada Allah dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata mu'alif Imam Al-Ghazali, katanya pengarah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, maka inilah aturan yang mengilhamkan daku Tuhanku pada jalan ibadat. Inilah yang aku lalu. Yang Allah Ta'ala beri ilham, yang tunjuk jalan kepadaku untuk aku beribadat kepada Allah. Maka ketahui olehmu sekarang dengan taufik Allah, bahawasanya yang hasil daripada jumlah ini 7 akhara. Maka ketahuilah kamu, untuk kamu nak melakukan ibadat, kata Imam Razan, untuk kita nak melakukan amal ibadat, kita akan lalui 7 akhara. 7 akhara dan 7 halangan. 7 halangan nak sampai kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dinamakan akhabah ilmu. Yang pertama dinamakan akhabah ilmu. Maknanya kita nak melakukan amal ibadat, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Dan kalau tidak ada ilmu, maka tidak sampai kita. Boleh jadi ibadat kita tidak sah. Boleh jadi ibadat kita ini ibadat yang jauh daripada kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kena ada ilmu. Tapi persoalannya, kalau kita kata sembahyang ibadat kena ada ilmu, memang kena terima ada ilmu. Tetapi bagaimanakah yang dikendaki oleh agama, orang yang ingin ibadat, ilmu yang macam mana dan banyak mana ilmu dia beli? Jangan kita sangka kita ni nak berjalan ibadat pada Allah, kita mesti mencapai ilmu macam ulama besar. Tidak. Kadang-kadang yang ulama besar pun tidak sampai kepada Allah Taala dalam ibadatnya. Jadi tidak dapat itu, kita ini kena belajar ilmu mengikut tahap orang awam. Tahap orang awam. Jadi tahap orang awam macam mana? Tahap orang awam, kata Imam Ghazali, biarlah ibadat kamu ini melepasi fardu kamu. Melepasi fardu, dia melepasi fardu. Jadi setiap yang kita buat ibadat, mesti kita tahu berdasarkan kepada ilmu. Kata Syekh Zanuji di dalam kitab Ta'limu Muta'lim, hendaklah kamu ada ilmu di dalam apa yang kamu ada di dalamnya. Jadi kalau kita melakukan amal ibadat, ibadat itu ibadat sembahyang, mesti kena ada ilmu tentang sembahyang. Jadi tak ilmu tentang sembahyang, kita kena tahu syarat sah, syarat wajib, perkara mukul sembahyang, perkara batal sembahyang. Kena tahu. Lalu ulama merengankan lagi, tahu itu tidak semestinya dapat huraian yang panjang seperti semua orang tanya soalan boleh jawab belaka. Tidak semestinya begitu. Tetapi bagi orang yang dia sembahyang, dia dapat tahu tak, kalau saya buat macam ni batal, cukup memadai. Tapi kalau orang tanya dia, cuba kamu sebut perkara yang membatalkan sembahyang, dia tak ingat. Dia garuk kepala. Yang pertama bercakap, yang kedua bergerak tiga kali berturut-turut, yang ketiga makan, yang keempat minum dia. Apa tu tak ingat? Tak ingat. Tidak ingat. Walaupun dia tidak ingat, tetapi kalau dia buat perkara tu, dia tahu batal. Dia tahu batal. Contohnya orang tegur dia, orang tegur dia. Dia duduk dalam rumah, dia sembahyang, orang beri salam dia. Ataupun orang panggil nama dia. Dia tahu kalau aku jawab panggilan dia tu batal. Kerana dalam sembahyang tak boleh bercakap. Lalu dia tak jawab. Orang pun tanya, "Dah, saya panggil awak, kenapa awak tak jawab?" "Sebab saya sembahyang. Kalau saya jawab batal." Jadi dia tahu dah macam tu. Cukup dah bagi orang awam. Tidak semestinya dalil apa yang menyebabkan sembahyang tadi batal bercakap. Ya, ada dalil. Peringkat awal, sahabat Nabi ini dia boleh bercakap masa peringkat awal. Jadi lepas pada sembahyang, dia angkat tabir, dia tegur kawan dia sebelah. Lepas tu dia bercakap. Bila bercakap, belakang dia bercakap, tengok sembahyang, Nabi duduk sembahyang. Lepas Nabi sembahyang, Nabi tanya, "Siapakah yang bercakap tadi ketika sembahyang?" Lalu sahabat Nabi takut dia tak jawab. Lalu Nabi mengatakan, "Lain kali dalam sembahyang tidak boleh bercakap." Tapi Nabi tak suruh sahabat Nabi ulang balik sembahyang orang yang bercakap. Kerana itu dalil hadis. Bermulanya hadis ini di antara dalil orang yang bercakap pasal sembahyang. Tapi kita nak tahu hukum-hukum siapa semua salam, kita tidak tahu. Hanya kita tahu, saya ni sembahyang, perkara hukum sembahyang tahu, perkara batal sembahyang tahu, dan juga perkara syarat sah semua dah tahu. Kalau disebut tanya, "Syarat sah sembahyang?" Tak ingat. Tapi kalau kita tanya, "Orang sembahyang tak menghadap kiblat, sah tak?" Tidak sah. "Orang sembahyang pakai seluar pendek, sah tak?" Tidak sah. Dapat tahu tak? Dapat tahu, maka memadai bagi orang awam. Ini dalam bab fiqh berdasarkan kepada Imam Al-Ghazali. Baik, kita tengok. Maka yang pertama, akabah ilmu. Ilmu biarpah. Tersesat bagi ilmu. Yang kedua, akabah taubat dan akabah taubat. Kedua dinamakan akabah taubat. Akabah taubat ni hendaklah dia ini bertaubat. Sebelum dia beribadat kepada Allah, maka tidak dapat tidak, dia kena membersihkan dirinya dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala supaya ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tidak mahu begini. Sekarang ini kita banyak dosa. Bila kita banyak dosa, kita pun marulah mula nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi nak mula melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala ni, kita terus nak tumpu kepada ibadat banyak-banyak. Bila kita tumpu ibadat banyak-banyak, ibadat kita masih lagi kotor. Sebab kita tidak bertaubat dengan dosa-dosa kita yang lalu. Lalu tidak dapat tidak, kata Imam Ghazali, kalau orang itu nak cuba melalui jalan kepada Allah, mesti bertaubat. Bahkan Imam Ghazali menyarankan kepada kita, walaupun kita ahli ibadat pun, dia suruh hamba kita bertaubat. Sebab tahap berdosa ni berbeza. Bagi orang awam, kadang-kadang banyak kita banyak lalai. Kita ni orang awam banyak lalai. Ingat Allah Ta'ala sikit-sikit saja. Lalai. Ingat Allah Ta'ala sikit-sikit. Tapi bagi orang yang khawas, orang khawas, ingat Allah Ta'ala itu, ingat Allah Ta'ala itu banyak. Lupa sikit-sikit saja. Lupa sikit-sikit. Orang khawas, lupa yang sikit-sikit itu, dia sudah menganggap dirinya berdosa. Lalu dia bertawabat kepada Allah. Dia bertawabat. Jadi dalam melakukan amal ibadat ini, dia suruh juga kita bertawabat. Yalah, kita semayang tak tinggal, alhamdulillah. Oh, tak tinggal lah. Ha, kita semayang tak tinggal, katakanlah. Semayang jemaah tetap, tak cukup sama, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Ha, kita sudah semayang. Walaupun kita sudah semayang, Imam Ghazali suruh kita bertawabat juga. Bertawabat juga. Ha, supaya dosa-dosa yang masih lekat itu disucikan. At-ta'ibu minaz zambi kama la zambal. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti ia tidak ada dosa. Lalu apa ni yang kedua, dia kata halangan taubat. Jadi kalau kita beribadat tidak lalu jalan taubat, jadi ibadat kita tidak bersih, ibadat tidak bersih. Ini kata Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga dia panggil aqabah awa'ib. Aqabah awa'ib ni maknanya halangan. Aqabah awa'ib ni seperti yang dikatakan nafsu sebagai contoh. Aqabah awa'ib ni empat perkara. Yang pertama, halangan kita adalah halangan dunia. Yang kedua, halangan makhluk. Yang ketiga, halangan itu adalah halangan nafsu. Yang keempat, halangan syaitan. Ini kena lepas perkara. Lepas kita bertaubat, kita akan lalu halangan ini. Maka halangan ini awal aqabah awa'ib dia panggil. Dan yang keempat, aqabah awarik. Aqabah awarik ni aqabah yang mendatang. Seperti halangan kita mencari rezeki sebagai contoh. Nak beribadah lah, tumpu dah. Malah dunia malah dah kejar dunia. Tapi bila tambah kejar dunia, dia tinggal dunia, dia tinggal pekerjaan. Nak tumpu semayang, akhir sekali mari fikir. Dah aku semayang beribadah banyak-banyak, aku nak makan dia, beriti satu. Jadi, dia pun perlu cari rezeki. Bila dia mencari rezeki itu, di sini jadi halangan dia. Salah kaya, dia tumpu ke rezeki pula, tinggal pula ibadat. Jadi ini dia panggil aqabah yang mendatang. Kemudian dipanggil lagi, yang seterusnya dipanggil aqabah bawa'is. Bawa'is ni, aqabah bawa'is ni, melahirkan perasaan takut ketika ibadat, dan juga perasaan harap ketika beribadat kepada Allah. Ini kita kena ingat. Maknanya kata Imam Ghazali, lalu pula aqabah untuk melahirkan halangan. Jadi kalau kita ni alhamdulillah kita boleh tak dunia boleh tinggal. Dunia boleh tinggal lah ni. Bagi saya boleh tinggal lah. Sebab kita maghrib boleh pergi masjid surau. Dunia memang kena cari sehari tu. Kalau orang kata belajar tasawuf kena tinggal dunia sebab kena buang, kena berhenti kerja, itu silap. Itu silap. Tidak boleh orang yang belajar tasawuf dia tinggal terus dunia, tidak boleh. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratih. Nabi sebut, bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Nabi kata bukan baik. Dalil yang kedua, wa batali fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibata minad dunya. Carilah apa-apa yang baik daripada kehidupan akhirat, jangan lupa bahagian kamu dunia. Jadi tasawuf bukan kata kena tinggal dunia tu. Dia kata jangan palingkan hati kamu dunia. Jadi kita ni alhamdulillah. Katakan bagi saya muslimin muslimat jemaah dia masuk dalam kalangan orang yang dapat boleh meninggalkan dunia. Walaupun tak banyak pun dapat di kalangan juga. Walaupun sedikit sebanyak. Jadi kita telah tinggalkan kehidupan duniawi kita. Kita tak payah fikir lagi buat kerja kita. Kita kerja fikir buat ni. Ini bahagian ibadat tu. Bahagian ibadat dari ilmu. Jadi dunia kita dapat sesat. Kemudian makhluk yang ada di kalangan kita yang tidak boleh pergi ke masjid kerana tersakut dengan anak dan isteri. Kerana ada anak, kerana ada isteri, kerana kawan dan sebagainya. Kerana kawan dan sebagainya. Jadi itulah. Saya pun minta maaf agak lewat banyak hari ini. Kadang orang mari jumpa setelah maghrib pun balik. Jadi kita tidak sempat. Tapi kita tidak mahu juga jadi penghalang. Jadi penghalang kerana kita jumpa orang, tanpa tidak berkuliah, tidak boleh pergi ke masjid, tidak mahu jadi penghalang. Jadi semua ada penghalang. Pendakwah ada penghalang dia. Orang awam ada penghalang dia. Orang alim ada penghalang dia. Semua ada penghalang. Ada penghalang. Jadi gitu. Tahu pun tak ada penghalang. Bapak-bapak kena cari anak murid dia dulu. Petang-petang dia berambak anak murid dia. Pergi mandi, pergi mandi. Lepas itu dia main bola, garik dia berhenti. Jadi kena tengok-tengok habis. Susah, dia pergi. Tapi yang paling penting, kata Imam Ghazali, jangan sampai anak isteri tadi jadi penghalang untuk beribadah. Jadi muslimin-muslimat, yang mari dalam muslim ini. Bagi saya lah. Kita kena cakap atas ukuran orang Allah. Kita nak bercakap ukuran orang khawas atau khawas. Macam Hasan Nubana ke dia lah. Hasan Nubana, anak dia sakit tenak ke. Dia pergi dakwah. Bini kata, mu ni tak ada perasaan ke. Bini dia kata, anak sakit tenak. Dia pergi dakwah, tinggal. Dia baca ayat. Jangan jadikan anak isteri itu, anak isteri tadi, lebih kamu cinta daripada cinta pada Allah. Kul in kana aabukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun taftumuha. Dia baca ayat tu. Aku tidak mahu jadi anak ke isteri ke harta perniagaan ke apa-apa jadi penghalang untuk beribadah. Ini orang khawas. Anak dia mati. Sikit apa tak sedih. Tak sedih dia tu. Lalu isteri tanya, "Mu ni tak ada perasaan ke anak mati?" Relax dia. Dia kata, "Apa yang aku sedih? Aku suruh anak pada tuan dia. Semua anak pada Tuhan dia. Allah Ta'ala lah. Aku suruh. Jadi kita pinjam. Kita pinjam motor. Tiba-tiba orang ambil motor. Tengah kita stay for you. Ini orang khawas. Kita cakap bagi peringkat orang awam kita. Orang awam bagi saya. Kita sudah termasuk orang yang terselamat daripada akabah. Di antaranya akabah makhluk. Kerana ramai juga orang yang tidak boleh pergi masjid. Kadang-kadang tok guru pun dia cari tok guru. Orang alim cari orang alim. Kadang-kadang orang awam cari orang awam. Jadi kita dapat tinggalkan. Kita tinggal anak kita. Kita tinggal isteri kita. Kita tinggal sahabat kita. Kita tinggal jiran tetangga. Kita pun mari sesat akabah dunia. Akabah makhluk. Yang ketiga, nafsu. Kalau ikut nafsu, sudah berumur pada duduk orang duduk mendapat kuliah. Sebab ada di kalangan kita yang bekerja di siang hari. Letih. Bila letih, mari kuliah masih mengantuk. Kita faham dia orang letih. Jadi dalam keadaan macam tu, letih, dia kata, wasa-wasa nak berehat. Saya banyak orang kata, ustaz, bukan tambah dengar ustaz, dah letih saya. Kadang-kadang kita mari niat dah pergi dengar kuliah. Tak kira lah, okay, kuliah saya, kuliah orang lain. Tapi nak beritahu, dia niat dah nak kuliah. Balik-balik lepas kerja, pihak-pihak Allah, dah Allah, esok-esok. Dia jadi letih. Itu penghalang sebenarnya, penghalang. Jadi, alhamdulillah, anak isteri dapat penghalang, nafsu pun kita dapat halang, dapat pergi. Dan yang keempat, syaitan. Syaitan memang mengajak kita melakukan perkara mungkar, tapi kita lawan nafsu kita, lawan syaitan, sampai pergi ke masjid. Maka, terlepas halangan ini. Dan halangan ini, kita akan tempuh sampai ke mati. Halangan empat dunia, itu sampai ke mati. Jadi, yang kata, selamat dah hari ini. Hari ini selamat, besok belum tentu. Besok belum tentu. Boleh jadi besok tak pergi pulak kuliah. Sebab apa? Bini ajak pergi maizik contohnya. Itu halangan. Jadi kadang-kadang berlaku perkara macam ni. Maka Imam Ghazali kata, lepaskan halangan ni. Jaga kamu. Biar jadikan dunia boleh, makhluk boleh, nafsu boleh, syaitan boleh. Boleh di atas tu. Kemudian, marilah. Bila sampai macam tu, kita akan jadi ahli ibadah. Isteri atau ajak pergi maizik. Anak akan kata mula lah. Tidak. Maksudnya tak jadi penghalang. Jadi penghalang. Kadang memang kita tidak sebut. Minta maaf saya kata. Saya cakap atas pemerhatian saya. Kadang-kadang sampai anak wisha, kita tak boleh pergi masjid surah. Kadang-kadang. Tidak semua. Kadang-kadang tidak boleh pergi ke masjid ke surah. Sedangkan kita perlu bekalan untuk bekalan akhirat. Tapi alhamdulillah kita boleh pergi. Mana kita telah lepas halangan ini. Bila lepas halangan ini, Imam Ghazali kata, duduk dalam keadaan sentiasa mengatasi halangan ini. Empat halangan. Kalau dapat halangan ini diatasi, waktu malam kita ada di majlis surau. Mari halangan dunia ke, apa ke, letih ke, nafsu malah ke, siapa juga majlis surau. Kamu adalah ahli ibadat. Ahli ibadat. Alhamdulillah dah jadi ahli ibadat. Ada di kalangan kita yang setiap waktu ada sama di masjid ini sebagai contoh itu sudah jadi ahli ibadat. Dan mereka pun ada halangan-halangan tapi mereka dapat atasi. Tetapi orang yang jadi ahli ibadat, alhamdulillah dah dia boleh beribadat, dia akan ada akabah kawadih. Akabah kawadih ini dua perkara. Satu ujub, satu wiyah. Alhamdulillah dah semayang dah. Semayang dah banyak. Tu sudah banyak, mendapat semayang pun sudah banyak. Majlis ilmu pun hadir tiap-tiap minggu. Kah, tiap-tiap kuliah malam, tiap-tiap subuh, semayang jemaah pun sudah hadir. Kemudian, waktu-waktu pun kosong, kadang-kadang lepas semayang, baca Quran lagi. Alhamdulillah, sudah jadi ahli ibadat. Bila jadi ahli ibadat, ada dua cara jaga. Yang pertama adalah riak dalam ibadat yang kamu lakukan. Maknanya, orang yang duduk di masjid itu, anak isteri boleh tinggal, yang lain semua boleh tinggal, harta benda pun boleh tinggal belakang. Dia buat amal ibadat, dah jadi ahli masjid dah. Dah semayang lima waktu, jemaah dah tak tinggal dah. Lepas tu, ngaji Quran pun dah hadir pun. Majlis ilmu, kuliah subuh, kuliah maghrib, semuanya hadir. Ada lagi, boleh rosak ibadat yang dia buat tu. Dua perkara, Imam Ghazali kata. Yang panggil, yang pertama dia, yang kedua ujub. Yang kedua ujub. Ujub ni cukup bahaya. Ujub ni dia mari perasaan dalam hati. Mari perasaan dalam hati. Alhamdulillah, saya ni telah dapat membaca Quran satu hari satu juz. Okey lagi? Okey lagi. Boleh tahan lagi. Itu bersyukur pada Allah. Lalu mari lagi perasaan. Saya rasa dalam sejak ni tak ada seorang baca satu juz sehari. Rasa dia lebih bagus pada orang lain. Bagus pada orang lain. Kalau kita faham, kita tahu. Astagfirullah. Mari lalu astagfirullah. Jadi dalam keadaan itu, ini halangan dia. Halangan riak, halangan ujub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam melakukan ibadat. Jadi macam mana kamu wi ujub? Kamu wi rasa akulah yang baik? Kamu wi rasa akunya riak? Mari akabah hamdi wa syukur. Halangan syukur dan halangan puji. Apa maksud halangan? Kita kena banyak syukur, kena banyak puji. Tapi nak jadi banyak syukur, banyak puji ni satu halangan. Hari ni buat ibadah, alhamdulillah. Lepas tu kita puji Allah. Esok dah puji dah. Dia kata Imam Ghazali ni, kalau ibadah kita tak masuk dengan puji dan syukur, dia akan masuk riak dan wujud. Dua tu. Ini Imam Ghazali dah baca. Dia terkenal. Al-Imam Ghazali terkenal. Orang yang mahir dalam membaca tipu daya ibadah. Imam Ghazali. Diakui orang yang cukup mahir dalam memahami tipu daya ibadah. Sehingga kan dalam kitab ni akan datang dia beritahu. Cari mu semayang, mu akan kata gini dalam semayang. Atau syaitan akan kata macam ni. Kalau syaitan kata macam ni, mu jawab macam ni. Imam Ghazali ada. Ada dalam kitab ni akan datang dia akan sebut. Dan kalau mu buat amal ibadah, masa mu buat amal ibadah, syaitan akan kata macam ni. Cara nak mati syaitan kata macam ni, mu kena jawab gini, kata Imam Ghazali. Dia akan jawab satu-satu. Sehingga kan syaitan tu akan halang rintangan-rintangan dalam hati tu. Jadi dapat diselamatkan. Lalu Imam Ghazali kata, ketahuilah orang ahli ibadat, walaupun dia sudah semayang lima waktu, semayang jemaah, kalau dia tidak masukkan dua perkara ini, dia akan masuk dua ni. Pasal cakap benda lah. Walau dia pakai jubah, walau pakai serban, pakai ridak lagi, pakai jubah lagi, baca kitab lagi. Maknanya, semayang lagi, jadi imam lagi, duduk lagi, berzikir lagi, pakai satu tasbih semua. Siapa orang tengok tasbih ada semua, tanya dia. Kadang-kadang orang kawan dia pun, tak kata pun bismillah. Apa-apa sikit Allah Akbar. Tumpik perkataan Allah Ta'ala. Tapi dalam ibadat, kalau dia tak mari dua ni juga, dia akan masuk juga wujud dan riak dalam hati. Jangan ibu daya cukup halus dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sehinggalah seseorang tadi terpedaya dalam ibadat. Maka kena banyak kepada puji. Kemudian dikatakan dengan sempurna sekaliannya, tamatlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Inilah kitab Minhajul Abidin. Dia akan hura balik satu-satu. Dan dalam kitab ini nak bahas yang ni. Nak bahas bab nafsu, nak bahas bab semayang kita, nak bahas tentang ilmu kita, nak bahas macam mana tak bermaksud riak ujub, dan macam mana nak lawan riak ujub dan sebagainya. Inilah ayat. Kalau habis tujuh halangan ini, dan kamu faham betul-betul, dah khatam kitab Minhajul Abidin, faham betul-betul, maka kamu adalah abidin, orang yang tunduk ibadat kepada Allah Ta'ala, dan akan rasa kesannya, insyaAllah. Baik. Kemudian katanya, dan kami sekarang mengikut akan segala akhbar ini. Saya akan baca satu-satu halangan-halangan. Hanya dulu kata Imam Ghazali, saya perkenalkan saja. Wahai orang ahli ibadat, kamu tahu tak ibadat kamu ini, kamu kena lalu tujuh halangan. Kalau kamu tak lalu tujuh halangan ini, ibadat kamu jadi sia-sia. Aku beritahulah kata Imam Ghazali, macam ni. Itu baru aku nak beritahu, nanti aku nak hurai satu-satu. Macam mana kita nak masuk akhbar-akhbar ini, katanya Imam Ghazali. Maka dia kata mengikut akan segala akhbar ini dengan syarat. aku nak saraf panjang-panjang sikit. Ha. Yakni menyatakan akan dia dengan lafaz yang sedikit, lagi mengandung atas faedah sekalian segala yang dimasukkan. Tapi aku saraf ni tak banyak. Lafaz sikit-sikit je. Sikit je nak saraf, tapi aku cuba saraf cara yang padat, isi yang padat. Kata Imam Ghazali. Ini tawaduk orang alim. Ha, tawaduk orang alim. Kalau kita baca kitab-kitab, memang dia kata gitu. Ha, saya ini tidak ada ilmu. Ha, tolong betulkan kitab saya. Dia yang kata macam tu. Imam Ghazali kata, saya akan sarahlah. Tapi saya ini boleh sarah sikit saja. Tapi saya harap-harap sarahan saya itu padat. Ha, padat. Supaya orang dapat faham. Ha, yang dimaksudkan daripada kelakuan sekaliannya, sekalian ibadat. Jadi ibadat, kalau nak cara bab zahir mengenai rokok, iktidal, itu dalam bab fiqh. Ha, itu nak dalam bab fiqh. Macam mana kalau orang tu rokok 3 kali, macam mana? Apa hukum rokok 3 kali? Macam mana orang yang tertinggal pada hak suruh rokok? Ha, macam mana mengenai orang yang terlebih rakaat? Itu hak zahir saja. Ibaratnya kalau kereta kita duduk sebelah, kita hak bahagian berapa ketuk bodi? Ha, ketuk bodi. Kalau netuk macam ni nak buat macam mana? Ha, kalau kita wedding tu nak witahan lama tamu wikarat macam mana? Ha, itu kita belajar fekoh. Itu kita belajar kerangka. Kata guru saya, fekoh itu kerangka. Ha, kerangka dia. Maknanya rangka dia tu. Tapi hari ini, malam ini kita belajar daripada Imam Ghazali, kita belajar English. Maknanya kalipat je berdaun bunyi. Oh, biar buk. Ya buk rosak tu. Ha, star banyak mana dia tu? Oh, kelah lagi tu. Ha, mana? Biar star banyak mana telur tu? Oh, tengok. Oh, minyak dalam tu. Oh, ni bahagian English. Bahagian English. Jadi ibarat ni. Itu ibarat. Jadi Imam Ghazali. Ha, kita tidak mampu nak lihat tu. Kita hanya membaca kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali nak bahas. Ha, bahas. Ha, dalam sembahyang tu ada apa? Ada riak, ada ujub dalam sembahyang tu. Ha, jadi nak bahas hak dalaman tadi supaya orang tadi beribadat sampai kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Kata guru saya, dia kata ada hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kata Ali kata, kalau kamu sembahyang, hendaklah kamu mengikut syarat rukun sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi. Kata Ali kata. Kata Ali tasawuf, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Apabila kamu sembahyang, maka hendaklah kamu ikutlah apa yang ditunjuk oleh Nabi dalam keadaan hati yang khusyuk pada Allah. Kalau Nabi khusyuk, kita pun khusyuk dalam pada Allah. Ha, itu dari segi tasawuf. Lalu Imam Ghazali membahaskan, dia kata, kelakuan ibadat, kelakuan sekalian ibadat, tiap-tiap satu akabah, tiap-tiap satu halangan, di dalam bab yang tinggal, insyaAllah dalam bab ni katanya. Ha, insyaAllah ta'ala, bermula Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi taufik dan benar pada yang dimaksudkan dengan kunianya dan lutufnya. Dan Allah ta'ala lah yang memberi taufik. Allah ta'ala lah yang maha benar. Ha, maha benar pada yang dimaksudkan dengan kunianya. Maka dengan kuniaan Allah dan lutufnya lemah lembut Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya. Orang kampung terjemah, tidak ada daya dan upaya. Haula ni makna asal dia adalah palingan. Tidak ada palingan ataupun tidak mampu berpaling daripada maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk ibadat. Illa kecuali billahil aliyil azim, dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ni Imam Ghazali nasab. Tak ada apa saya ni. Ini adalah daripada Allah Ta'ala berlaku ni. Saya tulis kitab ini pun, nak beri pada tahu pada orang ramai pun, ini daripada Allah Ta'ala. Ini sifat. Sebab tu guru saya masa saya belajar Mihajul Abidin dulu, dia kata gitu lah. Dulu dalam La haula wala quwwata illa billah. Datuk terang saya katakan bahawa saya tidak khatam kitab Mihajul Abidin daripada guru saya sebab masa kita singkat. Tetapi guru memberi sanad. Dia memberi sanad ijazah mengajar. Ijazah mengajar kitab Mihajul Abidin. Dan yang paling penting bukan sanad itu mengajar. Kalau saya boleh sanad mengajar, saya mengajar. Tapi saya tidak mencapai yang ini. Tapi orang yang mendengar mencapai pada perkara ini. Maka orang yang mendengar itu lebih baik. Maka tidak dapat hidup, katanya, minta pada Allah Ta'ala supaya kita dapat melepasi satu-satu halangan. Lalu kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu, Allah Ta'ala radha kepadanya, al-aqabatul ula, halangan yang pertama. Ini kita faham, halangan yang pertama, wahia aqabatul ilmi, halangan ilmu. Okey, sekarang ni kita contohnya kita nak mendekati Allah. Kalau saya saya membaca dalam kitab-kitab ulama-ulama tasawuf, dia ikut jalan Imam Ghazali. Semua ulama tasawuf kebanyakan ikut jalan Imam Ghazali. Syekh Junaid Baghdadi, kalau orang nak belajar ke dia, orang nak mari belajar dengan dia, dia tak akan ajar lagi. Imam Ghazali, Syekh Junaid Baghdadi ke Imam Ghazali. Okey, sekarang ni mari seorang. Orang ini perompok katakan. Orang ini orang yang perompok. Semayang bang pun tidak semayang. Lalu insaf pada Allah. Hai, tak kena aku perompok lagi. Boleh jadi tengok kawan dia mati, dia pun insaf, dia pun berjumpa. Lalu bila berjumpa, dia akan jumpa Tuhu, ya Syekh. Saya nak belajar dengan Syekh. Saya ini jahil. Banyak nak maksiat saya buat. Saya nak tinggalkan maksiat. Jadi saya ini nak belajar dengan Syekh. Syekh itu tidak akan mengajar lagi. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Syekh itu akan masuk kepada akhabah. Akhabah pembersihan hati dulu. Biasanya Syekh tadi, dia akan sucikan hati orang itu melalui zikir. Berzikir supaya dia sucikan hati dia dan sesungguh bertawabat dulu. Bertawabat dulu. Lepas pada bertawabat, baru masuk akhabah ilmu. Baru masuk kepada akhabah ilmu. Dalam keadaan macam tu, kita ni alhamdulillah yang sudah pergi ke masjid, kita nak membahaskan tentang perjalanan ilmu. Bermula akhabah yang pertama itu dinamakan akhabah ilmu. Akhabah ilmu. Kata mu'alif radiyallahu anhu, halangan ilmu ini, maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik, wahai orang yang menuntut ilmu. Maksudnya semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan, wahai orang yang menuntut ilmu. Dan ibadah, dan orang yang menjalani perjalanan ibadah. Lazimkan oleh kamu pertama-tama, maknanya hendaklah kamu mula-mula telah memberi taufik akan dikau Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada engkau dengan ilmu. Lazimlah kamu dengan ilmu. Mesti kena ada ilmu. Mesti kamu kena belajar ilmu. Baik, belajar ilmu. Maka bahawasanya ia merupakan kutubun. Kutubun yang paku. Na'wi kemah kita, iman kita, ibadah kita, na'wi malak. Maka ia adalah ilmu itu ibaratnya paku. Dan di atas tempat edaran. Di atas satu tempat. Atas satu asas kena dipaku. Jadi ibaratnya kita na'wi kemah. Ibadah kita biar kemah. Barulah kita kena masuk dengan ilmu. Dan ketahui olehmu. Bahawasanya ilmu dan ibadah itu dua permata. Mesti kena ada ilmu dan ibadah. Jangan ada ibadah, ada ilmu. Jangan ada ilmu, tak ada ibadah. Beramal tanpa ilmu itu gila. Berilmu tanpa amal itu sia-sia. Kalau tak silap, ini kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau tak silapnya. Mengatakan bahawa kena ada ilmu dan amal. Kerana kedua-duanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat. Kedua-duanya barang yang engkau lihat dan engkau dengar. Daripada karangan segala orang yang mengarang. Dan pengajar segala orang yang mengajar. Dia kata orang yang mengarang kitab agama lah. Tak ada benda yang disuruh. Yang pertama na'wi ilmu, yang kedua Quran. Orang yang mengajar pun begitu juga. Kata Imam Al-Ghazali, memberi ilmu, mengajar. Kata guru saya, jadilah kamu pengajar, jangan jadi pembaca. Kata apa maksudnya mengajar dengan pembaca? Apa beza pengajar dengan pembaca? Mengajar, dia beritahu. Pembaca, dia beritahu apa yang ada dan yang sekadar baca saja. Tapi pengajar, dia memberitahu dan dia sendiri beramal dan dia mengajar orang beramal. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dia kata di sini, inilah orang yang buat, hari ini orang mengajar, orang tulis kitab agama, nak suruh dua-duanya. Nak suruh ada ilmu dan suruh beramal. Dan berwaiz. Waiz ni memberi peringatan. Oleh segala orang yang waizin, orang yang memberi peringatan. Biasa beri peringatan, suruh ada ilmu, suruh beramal. Contohnya, beri peringatan supaya takut mati. Lepas beri peringatan kepada takut mati, suruh ajak beramal untuk buat persiapan sesudah daripada kematian. Dan tilik oleh orang yang menyelik. Tilik ni fikir. Inilah yang dipikir oleh orang yang memikir. Tetapi kerana keduanya itu diturunkan segala itu, kerana dua ni. Kerana nak beri iman, kerana nak suruh amal, diturunkan kutub. Kutub-kutub ni kitab-kitab. Kitab daripada langit Kutubus Samawiyah, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan disuruh segala pesuruh, yakni Rasul. Kerana nak suruh beramal ini, maka didatangkan Rasul. Didatangkan Rasul, tetapi kerana keduanya dijadikan bumi dan di atas muka bumi ni untuk ilmu dan amal. Kita ni di atas muka bumi nak suruh ada ilmu, suruh beramal. Hanya kita silap kadang-kadang. Kita di atas muka bumi untuk mencari harta, untuk bersama, ada salah. Kita di atas muka bumi kena cari ilmu dan juga kena cari amal. Maka ada menjadi kesalahan. Orang yang mencari harta tidak belajar, tidak berilmu, tidak beramal, itu salah. Jadi kena orang yang belajar tidak beramal pun salah. Orang yang beramal tidak belajar pun salah. Orang yang berilmu tidak mencari kehidupan duniawi pun salah. Jatuh orang dalam itu. Jadi perjalanan tu yang kita faham. Hanya nak beritahu yang paling penting beribadat dalam keadaan hati itu sentiasa ingat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala jadi langit dan bumi untuk berilmu dan juga beramal. Dan barang yang antara keduanya, yakni antara langit dan bumi daripada segala kejadian, maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Salah satu daripada keduanya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita akan bicara akan datang mengenai firman Allah, yang mana Allah Ta'ala turunkan ayat ini supaya kita berfikir dan supaya kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruskan mendalami kitab Al-Imam Al-Ghazali, dan saya nasihat kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, kalau boleh kita mengambil perjalanan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali, dan kalau ada orang yang membawa perjalanan Imam Ghazali, membaca kitab-kitab Imam Ghazali, cubalah ambil ilmu daripadanya. Kerana ini membahaskan tentang ibadat, tetapi jangan tinggal pengajian fiqh dan jangan tinggal pengajian tasawuf. Jadi pengajian tauhid kata tasawuf ni kita akan bahas minggu hadapan kalau sempat insyaAllah. Tauhid ni ada tiga, fiqh ada empat perbahasan, dan tasawuf ada empat perjalanan, dan dalam ilmu tasawuf ada membahaskan tentang tiga topik yang besar. Jadi insyaAllah apa yang saya kata ini kita akan sambung minggu depan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami, dosa guru kami, dosa ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, dan tetangga kami, ahli keluarga kami, penduduk masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah majlis ilmu ini, ya Allah, dengan berkat Al-Imam Ghazali dan juga sekarang kitabnya Minhajul Abidin. Jadikanlah kami orang yang dapat melepasi halangan-halangan yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Ghazali. Ya Allah, ya Tuhan kami, kusyukkanlah amal ibadat kami, ya Allah. Jangan kami jadi orang yang bergantung dengan ibadat. Jangan jadikan kami orang yang bergantung dengan amal. Tetapi jadikanlah hati kami orang yang bergantung kepada-Mu, ya Allah. Yang melakukan amal ibadat dalam tidak dalam keadaan riak, tidak dalam keadaan ujub, tetapi melakukan amal ibadat dalam keadaan ikhlas kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang keluar daripada majlis ilmu ini di kalangan orang yang ingin melakukan amal ibadat dalam keadaan benar-benar taubat kepada-Mu, dan jadikanlah kami orang yang bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ya Allah, daripada azab kubur. Selamatkanlah kami daripada azab neraka. Selamatkanlah kami daripada azab ketika di pada mahsyar nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun yang ada dalam majlis ilmu ini, ya Allah, termasuk di kalangan orang yang dilaknat oleh-Mu. Tapi jadikanlah kami dan juga ahli keluarga kami yang berada di rumah-rumah, ya Allah, jadikanlah orang yang selamat daripada kemurkaan di negeri akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, semoga orang yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa, ya Allah, dosa-dosa mereka, ya Allah, dosa-dosa kami semua, ya Allah. Kami hanya bergantung kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau abaikan kami, ya Allah. Dan kami mengaku kami tidak mampu meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, ya Allah. Dan kami mengaku kami tidak mampu melakukan ibadat kecuali dengan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.